Mitra bisnis, PLN telah meningkatkan pelayanan melalui sistem pembayaran online dengan melibatkan pihak ketiga. Namun secara sepihak membebani pelanggan dengan biaya tambahan, yaitu sebesar Rp1.600 hingga Rp2.000 untuk setiap tagihan. Total pungutan dari pelanggan se-Jawa dan Bali diperkirakan bisa mencapai Rp66 miliar per bulan. Banyak pelanggan yang mengeluh karena merasa dirugikan dan tidak punya alternatif lain untuk melakukan pembayaran. Saat ini sudah terhubung dengan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Yanti Sukamdani. Bu Yanti, apa komentar Anda? Kalau mau naikkan atau mau apa itu, sebetulnya PLN itu harus membuat kajian dulu. Tolong kita disosialisasikan dulu. PLN juga sudah mengusulkan untuk menaikkan tarif listrik, Bu. Kan bahan baku BBM malah turun, kok dia malah naik, kenapa? Jadi ini kalau misalnya nggak pernah disosialisasikan, ya kita curiga, kenapa ya perlu naik? Orang lain pada turun, kok ya malah naik? Artinya perlu naik itu kenapa? Apakah yang namanya kosnya naik, kos apa yang naik, gitu kan? Kalau setahu saya kan PLN kan bahan bakunya BBM, BBM kan turun, jadi yang mau dinaikin apanya? Ya kan listrik cerita mau diturunin daya max ya, tapi aku belum lihat realisasinya kayak gimana. Kita minta diturunkan tarif dasar, karena tarif dasarnya untuk hotel itu kan nggak nyambung. Masalahnya kalau hotel itu kan jam 6 ke atas tuh lagi rame-ramenya gitu, nggak kayak kantor. Kalau kantor atau pabrik jam 6 kan tutup. Jadi nggak nyambung, nggak fair kalau misalnya kita beban puncak tuh dimulai jam 6 tuh kayaknya nggak cocok kalau untuk hotel. Orang lagi rame malah harga puncak. Bagaimana dengan pelayanan PLN sekarang ini? Kalau pelayanan sih, saya pikir ya yang namanya pengusaha hotel namanya punya alternatif lain, kan nggak punya alternatif lain. Terpaksa harus ambil dari PLN. Menurut saya kalau pelayanan sih standar aja, cuman BBM turun ya tentunya kan harus ada penyesuaian. Harga dunia aja yang dari 170 sekarang turun cuma tinggal 39, kan tentunya turunnya berapa persen. Masa nggak ada penyesuaian, karena listrik itu untuk hotel tuh termasuk bahan baku. Ya kan modal kita kan mesti lampu, nyala, air panas mesti jalan. Susah kalau harganya tinggi, kita mau jual berapa gitu. Sekarang lagi resesi kayak gini. Bukankah Anda dan asosiasi sudah menyampaikan hal ini pada DPR, Bu Yanti? Bukan ke DPR lagi, udah kemana-mana udah. Masalahnya gini, kalau misalnya dia mau menyesuaikan harga, tolong ada alternatif. Jangan harga naik, titik. Udah nggak ada solusinya, nggak ada alternatifnya, dan nggak ada penjelasan kenapa you mesti naik. Oke, kalau misalnya PLN harus naik, harus ada energi alternatif, apa itu batu bara, atau apa yang dari bahan bakar lain, kayak gitu ya. Atau kalau misalnya hotel pengen generate listrik itu bagaimana? Tentunya kan harus ada insentif kalau yang namanya PLN sendiri nggak mampu untuk memenuhi kebutuhan listrik di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya dia mau, oke, silakan hotel membuat pembangkit sendiri. Nah itu kan tentunya harus ada insentif dong. Jaringan itu kan perlu biaya juga. Misalnya tenaga matahari. Negara kayak Swiss yang mataharinya cuma setahun bersinar 60 hari aja dia bikin tenaga matahari. Nah kita tuh nggak pernah dikembangkan ya, kita jadi tergantung dari BBM. Jalan keluarnya terus gimana? Jangan cuma bisa naikin. Demikian Yanti Sukamdani, saya Dewi Sintawati.